Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan masih dalam bab termasuk kepada kesyirikan, beristighosah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sekarang harusnya Riyadus Salihin? Kenapa, Pak? Lupa. Mungkin besok Riyadus Salihin insyaAllah. Ditukar saja. Ya. Malah besok hari Kamis ya? Enggak, besok berarti. Masih bisa ya? Nah, insyaAllah. Sekarang Fathul Majid dulu. Qala qawluhu. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahun ma'allah. Quran surat An-Naml ayat yang ke-62. Di sebagian kitab mungkin tertulis Quran surat An-Nahl. Ini keliru. Yang benar adalah Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan dan dapat menghilangkan keburukan-keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, a ilahun ma'allah, apakah ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, beliau mengatakan, bayyana ta'ala annal musyrikina minal arabi wa nahwihim qad alimu annahu la yujibul mudtarra wa yakshifu su'a illallahu wahdah. Melalui ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa kaum musyrikin dari bangsa Arab atau semisalnya, mereka semua sudah tahu bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan dan menghilangkan keburukan-keburukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi pertanyaan Allah di ayat tadi sesungguhnya tidaklah membutuhkan apa? Jawaban. Namun sengaja diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan hujah kepada kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mereka tahu bahwa yang dapat mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan dan dapat menghilangkan keburukan-keburukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anehnya mereka malah tetap menjadikan selain Allah sebagai ilah. Ya, makanya di akhir ayat Allah sindir mereka, a'ilahun ma'allah. Adakah ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittikhadzihim syufa'a min dunihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini ya sebagai hujjah bagi mereka kaum musyrikin ketika mereka mengambil penolong-penolong selain Allah. Ketika mereka mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala a'ilahun ma'allah. Karena itu Allah katakan a'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah? Ya'ni yaf'alu dhalika, maksudnya yang dapat melakukan hal itu. Apakah ada ilah selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, menghilangkan berbagai macam keburukan? Adakah ilah selain Allah yang mampu melakukan itu? Jawabannya tidak. Dan ini diakui oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin pun mengakuinya, mengetahui akan hal ini. Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil idtirar fala yasluh an yaj'aluha syuraka'a lillah alladhi yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wahdah. Maka kesimpulannya, idza kanat alihatuhum, apabila ilah-ilah mereka kaum musyrikin tidak dapat mengabulkan doa mereka ketika dalam kesulitan, maka ilah-ilah tersebut tidak layak dijadikan serikat di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mampu untuk mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan. Allah maha mampu untuk menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Ya. Jadi jangan disamakan antara Allah dengan ilah-ilah yang lainnya. Kalau ilah-ilah yang lain yang dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sembahan oleh kaum musyrikin, gak punya kemampuan apa-apa. Tidak bisa mengabulkan doa mereka yang sedang kesulitan. Ya. Tidak bisa menghilangkan keburukan dalam diri mereka. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, yujibul mudtarra, mengabulkan permintaan, mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, wa yakshifus su, dan menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Nah. Wahada asahu ma fussirat bihil ayatu kasabiqatiha. Ini adalah penafsiran yang paling sahih tentang ayat tadi. Kasabiqatiha, persis seperti ayat yang mendahuluinya, ya, yaitu di ayat yang ke-60 berarti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajaraha a ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilun amman khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan untuk kalian hujan dari langit lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, kebun-kebun yang begitu indah. Maka nalakum antum bitu syajarataha, syajaroha. Dalam keadaan kalian sebenarnya tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. A'ilahun ma'allah. Adakah ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Balhum qawmun ya'dilun. Sungguh mereka adalah kaum yang menyimpang, kaum yang berpaling. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-61. Amman ja'alal arda qarara, wa ja'ala khilalaha anhara, wa ja'ala laha rawasiya, wa ja'ala bainal bahroini hajiza, a'ilahun ma'allah, bal aktharuhum la ya'lamun. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Wa ja'ala khilalaha anhara, dan menjadikan di celah-celah bumi itu ada sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan menciptakan di bumi itu ada gunung-gunung. Wa ja'ala bainal bahroini hajiza, dan menciptakan pembatas di antara dua lautan. A'ilahun ma'allah. Adakah ilah selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Justru mereka semua dalam keadaan tidak tahu. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini ketika diajukan kepada kaum musyrikin, mereka tahu, mereka yakin bahwa semua yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya kemampuan, punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di ayat tadi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat selalu disebutkan a'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Walahiqatha ila qawlihi. Kemudian kelanjutannya adalah ayat yang ke-63 dan 64. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi ailahun ma Allah ta'ala ailahun ma Allah ta'ala Allah amma yushrikun. Siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada kalian di kegelapan daratan dan lautan? Siapakah yang mengirim angin bushran baina yaday rahmati sebagai bentuk kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah? Ta'ala Allah amma yushrikun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard. A'ilahun ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Siapa yang mengawali penciptaan lalu kemudian mengulanginya lagi? Siapa yang telah memberikan rejeki kepada kalian di langit dan di bumi? Adakah ilah selain Allah? Qul, katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, hatu burhanakum, datangkan bukti dari kalian, datangkan hujah-hujah kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Artinya kalau kalian semua wahai musyrikin meyakini bahwa yang mampu melakukan ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengapa kalian menjadikan adanya ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba datangkan bukti kalian, mana hujah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Nah, fata'ammal hadihil ayat, maka tadaburi, renungi, fahami dengan baik ayat-ayat ini. An-Naml ayat yang ke-60 sampai 64 ya. Yatabayyan laka annallaha ta'ala ihtajja 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu min qasril ibadah jami'iha 'alaihi. Akan jelas bagimu bahwasannya Allah Ta'ala ihtajja alal musyrikin, menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin dengan sesuatu yang mereka akui untuk sesuatu yang mereka tentang, yaitu dalam hal kurangnya mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menegakkan hujah dengan sesuatu yang diakui oleh siapa? Kaum musyrikin. Untuk sesuatu yang mereka tentang. Apa yang ditentang oleh kaum musyrikin? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Mereka menentang dalam hal ini. Sehingga ketika dulu Nabi Muhammad SAW menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, apakah ilah-ilah yang banyak ini akan dijadikan sebagai ilah yang satu? Ini yang mereka tentang. Ya, ini yang mereka tentang. Maka Allah menegakkan hujjah kepada mereka dengan sesuatu yang mereka akui. Apa yang mereka akui? Mereka mengakui kaum musyrikin yang menciptakan adalah Allah, yang mampu mengabulkan doa adalah Allah, yang mampu menghilangkan kesulitan, keburukan adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi adalah Allah. Semua ini mereka akui. Allah tegakkan sebagai hujah. Ya. Artinya, kalau seandainya kalian semua mengakui ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukannya, maka mengapa kalian tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah? Ya. Nah. Kama fi Fatihatil Kitab, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Mestinya ya, mereka kaum musyrikin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, sebagai satu-satunya zat yang dimintai pertolongannya. Nah, qala Abu Ja'far bin Jarir qawluhu amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Imam Abu Ja'far ibn Jarir tentang ayat ini An-Nahl 62, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala dhikruhu, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, amma tusyrikuna billahi khairun am alladhi yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a an-nazil bihi anhu. Apakah ma tusyrikuna billahi khairun, ilah-ilah yang kalian sekutukan di samping Allah itu lebih baik? Ataukah ilah yang dapat mengabulkan doa orang kesulitan dan menghilangkan berbagai macam keburukan yang lebih baik? Ya. Jadi menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, ayat yang ke-62 dari Quran surat An-Naml itu seolah-olah Allah mempertanyakan kepada mereka, siapa yang lebih baik? Ilah-ilah kalian ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah. Wa qawluhu wa yaj'alukum khulafa'al ard. Yaqulu yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa' ahya'an yakhlifunahum. Adapun firman Allah, ya ja'alukum khulafa'al ard, yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Kalau menurut Ibnu Jarir, khalifah di sini maknanya adalah yastakhlifu ba'da amwatikum. Ya, kalian hidup menggantikan orang-orang yang sudah meninggal di kalangan kalian. Nah, lalu wa qawluhu a ilahun ma'allah, firman Allah a ilahun ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Qala a ilahun siwahu yaf'alu hadhihi al-asya bikum wa yun'imu 'alaykum hadhihi an-ni'am Kata Ibnu Jarir, maksudnya adalah apakah ada ilah selain Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang disebutkan di ayat tadi dan dapat memberi nikmat kepada kalian. Qauluhu qalilam ma tadzakkarun. Berikutnya firman Allah qalilam ma tadzakkarun. Sangat sedikit sekali kalian mengingat. Yaqulu tadzakkaran qalilan min 'azamatillah wa ayadihi 'indakum. Tadzkuruna wa ta'tabiruna hujjajallahi 'alaikum yasiran. Falidzalika asyraktum billah ghairahu fi 'ibadatihi. Qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit sekali kalian mengingat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadzakkuran qalilan, kalian sangat sedikit mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala wa ayadihi dan kebaikannya kepada kalian. Tadzkuruna wa ta'tabiruna hujjajallah. Kalian sangat kurang dalam mengingat dan mengambil ibrah dari hujjah-hujjah Allah. Falidzalika, oleh karena itulah, asyraktum billah ghairahu fi ibadatihi. Kalian menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Nah. Selesai uraian dari ayat yang ke-62 Quran surat An-Naml. Kemudian dalam kitab Tauhid disebutkan warawa At-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin. Faqala ba'dhum kumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya. Annahu kana, bahwasannya dulu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafiqun, ada seorang munafik, yu'dhi al-mu'minin, yang selalu mengganggu kaum mu'minin. Hingga akhirnya sebagian dari kaum mu'minin berkata, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah. Mari kita bangkit, nastaghithu bi Rasulillah, beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kelapangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadzal munafiki, dari gangguan si munafik ini. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innahu la yustaghathu bi, sesungguhnya tidak boleh dilakukan istighosah kepadaku, wa innama yustaghathu billah, akan tetapi istighosah itu hanya dilakukan kepada Allah. Setelah menyebutkan kembali riwayat ini dalam Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani, nama lengkapnya adalah Al-Imamu Al-Hafidhu Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Khummi At-Tabrani, sahibul ma'ajim al-thalathah wa ghairiha, pemilik kitab mu'jam yang tiga, mu'jam al-kabir, mu'jamul awsat, dan mu'jam as-sagir. ya, kitab hadis. Wa ghairiha, dan pemilik kitab-kitab yang lainnya. Artinya cukup banyak karya beliau rahimahullahu ta'ala. Ini Imam At-Tabrani. Makanya digelari dengan Imam Al-Hafidh. Ya. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Khummi At-Tabrani. Rawa anin Nasa'i wa Ishaq bin Ibrahim wa khalqun kathir. Wa khalqin kathir. Beliau meriwayatkan dari Imam Nasa'i, Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, dan sejumlah imam hadis lainnya yang cukup banyak. Mata sanah sittina wa thalathumi'ah. Beliau meninggal dunia pada tahun 360 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 360 Hijriah. Rawa hadzal hadis an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dan beliau meriwayatkan hadis ini ya melalui sahabat atau dari sahabat Ubadah bin Samit. Dari sahabat Ubadah bin Samit. Nah. Qauluhu annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Dalam hadis tadi dikatakan, hadis riwayat Tabrani dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwasannya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang biasa mengganggu kaum mukminin. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, lam aqib ala ismi hadzal munafik. Aku tidak menemukan secara jelas nama dari si munafik ini yang dulu biasa mengganggu kaum mukminin. Tidak disebutkan namanya memang. Ya. Qultu huwa Abdullah bin Ubay kama sarraha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatihi. Namun dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim disebutkan secara jelas namanya, yaitu ternyata dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau memang Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia sebagai Rasul munafikin, tokohnya kaum munafik. Ya. Ini menandakan bahwa hadis antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya itu saling menjelaskan. Mungkin saja dalam satu riwayat ya, tidak disebutkan namanya, tapi dalam riwayat lainnya disebutkan namanya. Makanya para ulama hadis selalu melakukan sabrur riwayah. Sabrur riwayah itu artinya mengurai seluruh riwayat-riwayat hadis. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh ahlul hadis yang memang faknya, yang memang bidangnya dalam hal itu. Dan butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ya, mengumpulkan seluruh periwayatan hadis satu, dikumpulkan jalur-jalurnya, kemudian isi-isi riwayatnya. Karena bisa berbeda lafad. Atau seperti tadi, dalam satu riwayat tidak disebutkan namanya, tapi di riwayat lainnya disebutkan namanya. Di riwayat At-Tabrani tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan bahwa zaman Nabi SAW dulu ada seorang munafik yang biasa mengganggu kaum mukminin. Ternyata dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dijelaskan kalau si munafik itu bernama Abdullah bin Ubay. Ya. Qala qawluhu faqala ba'dhum. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan faqala ba'dhum, maka sebagian mukminin ada yang berkata. Ai as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, karena tidak ada kaum mukminin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam illa as-sahabah, kecuali para sahabat. Huwa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa ra'sus sahabah. Dan sahabat Abu Bakar adalah tokohnya para sahabat. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Dalam hadis dikatakan bahwa sebagian kaum mukminin dalam hal ini adalah sahabat, di antaranya siapa? Abu Bakar mengatakan, "Mari kita melakukan istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan si munafik ini." Kenapa sahabat Abu Bakar atau para sahabat mengatakan hal yang seperti ini? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala kafi adahu. Karena mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan untuk menghentikan gangguan si munafik ini. Berarti secara zahirnya melakukan istighosah kepada Rasul dalam hal itu adalah boleh. Karena dalam perkara yang dimampui oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru di sini melarang mereka untuk melakukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yustaghathu bi." Jangan sekali-kali dilakukan istighosah itu kepadaku. Wa innama yustaghathu billah. Akan tetapi dilakukan istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Qala fihi an-nassu ala annahu la yustaghathu bin nabi wala biman dunahu. Ini adalah merupakan nas, dalil yang menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan istighatsah kepada nabi, tidak pula kepada selain nabi. Ya. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yasta'mila hadha al-lafdha fi haqqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka menggunakan kata-kata istighatsah bila dikaitkan dengan pribadinya. Karena istighatsah itu hanya layak dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta tolong kepada Nabi untuk menghentikan gangguan si munafik tadi, tidak perlu pakai kata-kata apa? Istighatsah. Ya. Katakan saja, "Ayo kita minta tolong kepada Nabi untuk menghentikan si munafik ini." Atau, "Ayo kita beritahukan kepada Nabi supaya Nabi menghentikan gangguan si munafik ini." Ini yang diinginkan oleh Nabi. Nabi enggak suka pakai bahasa apa? Istighosah. Karena istighosah itu hanya untuk Allah atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa in kana mimma yaqdiru alaihi fi hayatihi, walaupun ya, istighosah yang dilakukan oleh sahabat itu dalam perkara yang beliau mampu, fi hayatihi, dan di saat beliau masih hidup. Tapi tetap beliau enggak suka dengan kata-kata istighosah. Kenapa? Himayatan li janabit tauhid, untuk menjaga keutuhan tauhid. Ya, untuk menjaga keutuhan tauhid. Nah, jadi luar biasa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga keutuhan apa? Tauhid. Ya, apapun yang beliau merasa khawatir masuk pintu kesyirikan di dalamnya, maka beliau tutup. Ya. Sekali lagi, secara zahir sah-sah saja para sahabat mengatakan, "Mari kita istighosah kepada Nabi." Karena itu dalam perkara yang dimampui oleh Nabi dan Nabi masih hidup. Tetapi Nabi tidak suka dengan kata istighosah. Ya. Nabi khawatir kalau seandainya ini dibolehkan, nanti umatnya akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang soleh. Ya. Akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang soleh, sekalipun dalam perkara yang tidak mereka mampui. Ya. Makanya dicegah. Sebelum semua itu terjadi, dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka apa? Sekali lagi, himayatan li janabit tauhid. Menjaga keutuhan apa? Tauhid. Wasaddan li dharai isyirki, dan upaya menutup pintu kesyirikan. Wa adaban wa tawadhu'an li rabbih, juga dalam rangka menampakkan adab dan ketawadhu'an kepada Rabb-nya. Wa tahdhiran lil ummati min wasa'il syirki fil aqwali wal af'al, juga sebagai bentuk peringatan kepada umatnya dari berbagai macam wasilah menuju kesyirikan, baik melalui ucapan ataupun melalui apa? Perbuatan. Ya, jadi sekarang kita tahu alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yustaghathu bi, jangan melakukan istighosah kepadaku. Di antaranya adalah untuk menjaga keutuhan tauhid, menutup pintu kesyirikan, menampakkan adab dan ketawaduan kepada Allah, serta memperingatkan umat dari berbagai macam wasilah perantara menuju kesyirikan, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.